السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله، نحمد الله عز وجل yang telah memberi kemudahan kepada kita untuk kembali berkumpul pada malam hari ini, malam yang ketujuh dari bulan Syawal tahun 1445 Hijriah. Setelah kita beristirahat dari kajian beberapa hari selama di bulan Syawal, alhamdulillah Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita untuk kembali berjumpa pada malam hari ini di dalam majlis ilmu, majlis yang Allah Azza wa Jal memuliakan mereka yang menghadirinya, majlis yang para malaikatullah, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka saling memanggil untuk berkumpul dan mengitari majlis tersebut, majlis yang akan mengangkat derajat seorang muslim dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhiratnya. Dan dahulu Syekhuna Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, beliau selama mengasuh Darul Hadith di Dammaj, markiz beliau, beliau tidak mengenal ada yang disebut hari libur. Jadi beliau tidak mengenal hari libur. Hari liburnya beliau adalah ketika beliau safar atau ketika beliau dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan bagi beliau untuk keluar. Adapun di hari-hari yang lain, maka mengajar itu menjadi rutinitas beliau. Dan itu sesuatu yang sangat membahagiakan kehidupan beliau. Beliau merasakan itulah kehidupan yang paling berbahagia. Ketika beliau naik ke kursi untuk menyampaikan ilmu kepada para talabah, tidak peduli hari Jumat, beliau pun tetap mengajar. Di hari raya, pagi harinya sholat Id, siangnya beliau sudah ngajar. Ba'da zuhur, beliau sudah ngajar. Ba'da al-asr, ba'da al-maghrib, walaupun di hari raya. Dan bahkan pernah satu ketika, saya lupa hari Idul Fitr atau Idul Adha, namun kuat persangkaan di Idul Adha. Karena di Yaman, Idul Adha itu lebih meriah daripada Idul Fitr. Biasanya Idul Fitr, sholat gitu terus, ya kembali aktivitas seperti biasa. Beda dengan di negeri kita. Idul Fitr lebih terlihat meriah. Tanggal merahnya sampai 2. Bahkan ada sebagian lebarannya sampai berhari-hari. Ada yang setelah 1 pekan baru lebaran. Katanya lebaran ketupat. Intinya di negeri kita Idul Fitr lebih ramai. Tapi kalau di Yaman, Idul Adha itu lebih meriah. Ya, mereka saling berziarah antara satu dengan yang lain. Pernah suatu ketika di Idul Adha, setelah sholat zuhur, beliau merasa terganggu dengan banyaknya orang yang datang dari berbagai kabilah ingin bertemu Syekh rahimahullah. Maka di majelis itu beliau menyampaikan, "La ta'tu, jangan kalian datang, kalian menyibukkan saya dari mengajar. Jangan ada yang datang. Ya. Jangan ada yang ziarah ke tempat saya." Gitu. Ya. Walaupun beliau menyampaikan sambil beliau tersenyum gitu. Namun ini hendak beliau tampakkan bahwa ilmu itu jauh lebih bernilai bagi beliau. Beliau sangat cinta sekali dengan ilmu. Rahimahullahu ta'ala. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan libur beberapa hari. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang ke-7 dari bulan Syawal, Allah Azza wa Jal memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita. Dan pada beberapa malam, mulai dari malam ini insyaallah ta'ala, saya ingin menyelesaikan, semoga kita bisa menyelesaikan dalam 2 pertemuan dari pembahasan kitab Usulul Iman yang telah kita bahas di bulan Ramadan, namun kita belum sempat menyelesaikannya dan kita telah berada di bab yang terakhir. Semoga Allah Azza wa Jal memberi kemudahan kepada kita untuk bisa menyelesaikan. Berkata Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, "Babu at-tajawuzi fil qawli wa tarki at-takallufi wa tanattu'." Bab at-tajawuz fil qaul. At-tajawuz, yang dimaksud at-tajawuz di sini yaitu al-ikhtisar, meringkas ketika berbicara. Setelah beliau menerangkan pada bab sebelumnya tentang tercelanya berdebat dan rusaknya niat seseorang ketika dia menuntut ilmu dengan tujuan agar dia pandai berdebat. Ini merupakan perkara yang tercela dan orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang suka bertengkar, yang suka membuat kisruh, yang senang dengan khusumah, perseteruan, pertengkaran. Ini orang yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, muttafaqun alaih. Maka pada bab yang terakhir ini beliau hendak menjelaskan bahwa di dalam Islam itu dianjurkan seseorang untuk tidak banyak berbicara, apalagi dalam hal-hal yang melalaikan, dalam hal-hal yang tidak membawa kepada manfaat dalam perkara dunia, demikian pula dalam perkara akhiratnya. Dan termasuk di antara orang yang banyak berbicara adalah ketika dia senang dengan perdebatan, dengan perseteruan, pertengkaran. Kata para ulama, khairul kalami ma qalla wa dalla. Ini ungkapan yang masyhur. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik ucapan ma qalla, yang sedikit. Ucapan itu sedikit tapi dalla, menyampaikan maksudnya. Ucapan itu ringkas tapi apa yang dia inginkan tersampaikan gitu. Ini sebaik-baik ucapan, khairul kalam maqalla wa dal. Ini ungkapan yang masyhur di kalangan bangsa Arab dan biasa disebutkan oleh para ulama. Jadi ini yang dimaksud at-tajawuz fil qaul, yaitu ringkas di dalam menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu panjang lebar. Wa tarki takallufi wa tanattu', dan meninggalkan tarki at-takalluf dan tanattu'. At-tanattu', at-takalluf, ini sudah kita terangkan sebelumnya, memiliki makna yang kurang lebih sama. Yang dimaksud adalah seorang yang terlalu berlebihan di dalam berbicara, bahkan dalam hal-hal yang tidak perlu, seolah-olah dia memaksakan dirinya untuk berbicara, berupaya untuk memfasih-fasihkan ungkapannya, pembicaraannya, memanjangkan pembahasan dalam hal-hal yang tidak perlu, yang tidak memberi manfaat dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Jadi seakan-akan bab ini adalah penjelasan bahwa yang dicintai di dalam Islam adalah ucapan yang memberi manfaat, walaupun itu ringkas. Dan sebaliknya yang tercela apa yang disebutkan pada bab yang sebelumnya, banyak berbicara dalam hal-hal yang justru menimbulkan kemudaratan dalam perdebatan, dalam perseteruan, yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla marah dan murka kepada orang tersebut. Maka sebaliknya, seseorang yang meringkas pembicaraannya, berbicara seperlunya, khairul kalami maqalla wa dal, maka ini termasuk bahagian dari iman, bahagian dari Islam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagaimana yang telah kita terangkan pula bahwa di antara sifat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jawami' al-kalim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bu'ithu bi jawami'il kalim. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawami' al-kalim. Jawami'ul kalim, ungkapan-ungkapan yang pendek, yang ringkas namun memiliki makna yang dalam, memiliki faedah yang banyak, syarat dengan makna, syarat dengan faedah, manfaat baik dalam kehidupan dunia demikian pula dalam kehidupan akhirat. Ini sifat ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ulama ussalaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang setelahnya dari imam-imam ahlus sunnah, kita mendapati lafaz-lafaz mereka itu ringkas. Ungkapan-ungkapan mereka itu tidak panjang, akan tetapi syarat dengan faedah. Hal itu tidaklah melainkan disebabkan karena mereka banyak bermuamalah dengan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan athar yang datang dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu beliau menyebutkan hadith wa an Abi Umamata radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an dan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu secara marfu', yaitu dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa beliau bersabda al-haya'u wal-'iyyu syu'batani minal iman. Al-haya'u wal-'iyyu syu'batani minal iman. Al-haya' yaitu sifat malu. Al-haya' dan sifat malu merupakan bagian dari iman yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 cabang lebih. Yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Dan sifat malu merupakan bagian dari keimanan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Al-haya'u khairun kullu dalam hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sifat malu itu seluruhnya adalah kebaikan. Jadi kata beliau di dalam hadis ini sifat malu wal-'iyyu. Al-'iyyu ain al-'iyyu ain kemudian ya yang bertasydid. Ini asal makna dari al-'iyyu adalah orang yang tidak fasih ketika dia berbicara. Al-'iyyu itu adalah sifat di mana seseorang tidak mampu mengungkapkan secara lisan apa yang dia inginkan. Dia tidak mampu mengungkapkannya dengan baik. Itu menunjukkan terdapat 'i pada lisannya. Orang yang demikian disebut al-'ayyu. Al-'ayyu seperti orang yang gagap misalnya, orang gagap ya tidak fasih gitu. Terkadang dia sulit untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan ya. Atau seorang yang memang di lisannya ada sesuatu yang menyebabkan ungkapannya itu tidak jelas. Nah, itu asal makna dari al-'iyyu. Namun di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haya'u wal-'iyyu syu'batani minal iman. Sifat malu dan al-'iyyu ini merupakan dua cabang dari cabang keimanan. Jadi bukan yang dimaksud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwa orang yang gagap itu bagian dari keimanan. Misal gagap dalam berbicara atau enggak fasih ketika dia berbicara, bukan itu yang dimaksud. Namun yang dimaksud di dalam hadis ini adalah seseorang yang sedikit di dalam berbicara. Dia berbicara seperlunya. Dia tidak berbicara kecuali apabila mendatangkan manfaat baik dalam kehidupan dunia demikian pula dalam kehidupan akhirat. Sehingga seolah-olah dia seperti orang yang memiliki 'i pada lisannya, kelemahan untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan. Padahal tidak demikian, dia fasih. Ya. Dia mampu menyampaikan apa yang dia inginkan. Namun disebabkan karena sedikitnya dia berbicara seperlunya. Dia hanya berbicara kepada hal-hal yang membawa kepada manfaat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan. Mengucapkan kebaikan atau dia diam, enggak berbicara. Kalau tidak mengandung kebaikan, maka lebih baik diam. Jadi ini dua pilihan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia berbicara, maka dia berbicara dalam keadaan dia mengetahui bahwa apa yang dia sampaikan itu membawa kepada kebaikan. Jika tidak, maka dia memilih untuk diam. Apa yang ada di antara keduanya, maka inilah hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang dapat terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak memberi manfaat, melalaikan, dan bahkan terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Tidak jarang seseorang akibat dari lisan menyebabkan dia terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haya'u wal-'iyyu, bahwa sifat malu, demikian pula al-'iyyu, yaitu sedikitnya seseorang berbicara, dia berbicara seperlunya, tidak berbicara kecuali hal-hal yang membawa kepada manfaat, syu'batani minal iman, merupakan dua cabang dari keimanan. Yang dimaksud di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hendaknya seseorang berupaya untuk menjaga lisannya, tidak berbicara kecuali apabila dia mengetahui bahwa hal tersebut akan membawa kepada manfaat. Ada satu athar dari ucapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Al-Ahnaf bin Qais dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar radhiyallahu anhu, "Man kathura dhahikuhu qallat hibatuhu." Man kathura dhahikuhu qallat hibatuhu. Barang siapa yang banyak tertawa, ya, berlebihan dalam tertawa, maka akan berkurang wibawanya. Orang tidak terlalu memandang dia karena sering tertawa, ya. Jadi tertawa itu boleh, tapi berlebihan menjadi sesuatu yang tercela. Dikit-dikit tertawa, dikit-dikit tertawa. Senangnya jadi komedian, ya. Senangnya nonton komika, gitu. Tawa, untuk ketawa lagi. Ya. Maka akan berkurang wibawanya. Wa man kathura mizahuhu ustukhiffa bihi, dan siapa yang banyak bercanda, maka dia akan direndahkan. Bercanda seperlunya silahkan, tidak jadi masalah. Seorang bercanda dengan anak-anaknya, bercanda dengan istrinya, bercanda dengan sahabatnya, seperlunya tidak jadi masalah, ya. Namun itu menjadi kebiasaan dia, maka dia akan direndahkan. Wa man aktsara min syai'in 'urifa bihi, wa man aktsara min syai' 'urifa bihi, siapa yang memperbanyak sesuatu maka dia akan dikenal dengan sesuatu itu. Barang siapa yang memperbanyak sesuatu maka dia akan dikenal dengan sesuatu itu. Misalnya seseorang, ya, setiap dia bertemu orang yang dibahas selalu masalah dunia, materi, materi, materi, dunia. Oh, ini arahnya ahli dunia, biasanya begitu. Dan seterusnya. Lalu kata beliau, "Wa man kathura kalamuhu kathura saqatuhu." Siapa yang banyak ucapannya, barang siapa yang banyak berbicara, maka akan banyak kekeliruannya. Wa man kathura saqatuhu qalla haya'uhu. Dan barang siapa yang banyak kekeliruannya, maka sedikit rasa malunya. Maka sedikit rasa malunya. Wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Dan barang siapa yang sedikit rasa malunya, maka akan sedikit pula sifat wara'nya. Akan sedikit pula sifat wara'. Apa itu wara'? Wara' itu adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan memudaratkan dirinya di akhirat. Itu namanya wara'. Seseorang ketika dia disifati orang ini memiliki sifat wara', itu maksudnya dia berupaya untuk meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan kalau dia melakukannya akan memudaratkan akhiratnya. Jadi para ulama membedakan dua istilah, istilah wara' dan istilah zuhud. Ada istilah wara', ada pula yang disebut zuhud. Adapun wara', sebagaimana yang kita sebutkan tadi, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan memudaratkan dirinya di akhirat. Adapun zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat untuk kehidupan akhiratnya, itu zuhud. Jadi zuhud itu lebih tinggi daripada wara'. Kata beliau, barang siapa yang sedikit rasa malunya, maka akan sedikit sifat wara'nya. Wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Dan barang siapa yang sedikit sifat wara'nya, maka itu menunjukkan kematian hatinya. Dia sedikit dalam bersikap wara', bermudah-mudahan dalam perkara-perkara yang dapat memudaratkan dia dalam perkara akhiratnya, maka itu menunjukkan kematian hati. Waliyadzubillah. Ini diriwayatkan dari Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal bada'u wal bayanu syu'batani minan nifaq. Wal bada', sebaliknya al bada', al-bada' itu ucapan-ucapan yang kotor gitu, ya. Ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya orang yang terhormat mengucapkan kalimat itu, ya. Nah, itu disebut al-bada', yaitu bada'atul lisan, lisan yang kotor, membiasakan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang. Suka mengumpat, suka menyebutkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Ya. Kalau kita perhatikan orang-orang yang tidak terdidik dengan ilmu, itu Allahul Musta'an. Ya. Keluar dari lisannya itu kata-kata yang seakan-akan itu sudah menjadi kebiasaan gitu, ya. Dikit-dikit an gitu, ya. Kadang-kadang anjay, terus jir, jing, ya. Dengan tasrifnya itu, ya. Nah, dikit-dikit gitu, keluar kan, ya. Seakan-akan setiap dia ngomong itu, setiap ungkapan tidak lepas dari kata-kata yang kotor itu, terbiasa dia dengan itu. Wallahul musta'an. Seorang muslim, apalagi seorang penuntut ilmu, seorang ahlus sunnah, menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Bada', lisan yang kotor. Wal bayan, asal makna al bayan yaitu kepandaian untuk mengungkapkan sesuatu, kefasihan seseorang ketika berbicara, itu termasuk di antara makna al-bayan. Namun kalau melihat kepada hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-badha'u, lisan yang kotor, wal bayanu, kepandaian berbicara, syu'batani minan nifaq, maka ini dua cabang dari cabang kemunafikan. Dari sini menerangkan kepada kita bahwa yang dimaksud al-bayan ini bukan sekedar seseorang pandai berbicara, tidak. Karena ada seorang yang pandai mengungkapkan apa yang dia inginkan namun dalam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapan beliau fasih. Ya. Demikian pula ucapan-ucapan para sahabat, para ulama ussalaf. Dan bukan itu yang dimaksud di dalam hadis ini, namun yang dimaksud adalah apa yang disebutkan di dalam judul bab, kaitannya dengan seseorang memaksakan diri dalam berbicara dalam perkara-perkara yang tidak memberi manfaat dalam kehidupan dunianya, demikian pula dalam kehidupan akhiratnya, memfasih-fasihkan lisannya dalam hal-hal yang tidak mengandung kebaikan, memaksakan diri. Maka ini termasuk bagian dari kemunafikan. Ya, ini juga disebut at-taqa'ur, at-tawassu' fil kalam, at-tharthrah. Ini ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab yang memiliki makna orang yang terlalu memaksakan dirinya, ya, memfasihkan ungkapan-ungkapannya, namun pada hakikatnya apa yang dia sampaikan tidak di jalan kebenaran, tidak dalam hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang dia ucapkan adalah kebatilan, yang dia ucapkan adalah perkara-perkara yang menjauhkan dia dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara yang tercela, bahkan termasuk di antara cabang kemunafikan. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mensahihkan riwayat ini. Lalu kata beliau, wa an Abi Tha'labah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Tha'labah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna ahabbakum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, wa aqrabakum minni yawmal qiyamati, dan orang yang paling dekat tempat duduknya dariku, tempat tinggalnya dariku pada hari kiamat, di dalam al-jannah, ahasinukum akhlaqa, adalah orang yang baik akhlaknya di antara kalian. Orang ini paling tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, paling dekat tempat tinggalnya dari sisi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada yaumul qiyamah. Orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anjuran dari beliau kepada umatnya untuk senantiasa berhias dengan akhlak yang mulia, baik dalam pergaulannya, dengan ucapannya, dengan perbuatan-perbuatannya. Maka hal ini akan mengangkat kedudukan seorang hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan kebaikan pada hari kiamat dari akhlak yang mulia. Lalu kata beliau, wa inna abghadakum ilayya, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci, wa ab'adakum minni, dan orang yang paling jauh dariku, orang yang paling jauh dari majlis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada yaumul qiyamah, masawi'ukum akhlaqa, adalah orang-orang yang buruk akhlaknya. Siapa itu orang-orang yang buruk akhlaknya? Al-tharthurun, al-mutashaddiqun, al-mutafayhiqun. Ini tiga sifat, al-tharthurun, al-mutasyaddiqun, al-mutafayhiqun. Ini tiga lafaz, tiga ungkapan yang kurang lebih memiliki makna yang sama, yang kaitannya dengan banyak bicara, banyak ngomong itu dalam hal-hal yang tidak memberi manfaat. Ya, tsartsarah itu orang yang bicara aja gitu loh. Ya. Seakan-akan kalau dia berbicara itu enggak ada berhentinya gitu. Si fulan, orang yang banyak bicara itu disebut si fulan tsartsar. Tsartsar itu banyak omong. Al-mutasyaddiqun juga maknanya kurang lebih sama, ya. Mutasyaddiqun dari kata asyidq, orang yang menggerakkan rahangnya dengan ucapan, dengan pembicaraannya. Membahas hal-hal yang tidak memberi manfaat, yang tidak mendatangkan faedah. Al-mutafayhiqun juga demikian. Makna asal dari al-mutafayhiq, orang yang membuka mulutnya, ya, lalu kemudian dia tidak berhenti di dalam menyampaikan ucapan-ucapannya tersebut. Walhasil, tiga ungkapan ini memiliki makna yang sama, yang kaitannya dengan orang yang banyak berbicara dalam hal-hal yang tidak memberi manfaat dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Dan itu bagian dari su'ul khuluq, dari keburukan akhlak seseorang. Ketika dia banyak berbicara, ya, kumpul di satu majelis, ngomong aja terus, suka debat, bahkan dalam hal-hal ini tidak memberi manfaat, maka orang yang demikian, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, orang yang paling dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling jauh dari majelis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, sebagaimana yang kita terangkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan kepada kita dua pilihan, berbicara dalam kebaikan atau diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Berbicara dalam kebaikan, dan berbicara dalam kebaikan itu banyak, luas. Alhamdulillah, seorang berzikir termasuk berbicara dalam kebaikan. Ada tamu datang, lalu kemudian kita ngobrol dengannya, itu bagian dari berbicara dengan kebaikan, dalam kebaikan. Ya, jangan sampai ada yang membaca hadis ini, misalnya datang tamu, diem aja, gak diajak ngobrol, katanya nanti dianggap tidak bermanfaat. Tidak, antum ngomong dengan tamu, membuat dia senang, itu bagian dari kebaikan, bagian dari memuliakan tamu. Jangan datang tamu terus kamu diam saja, diam, saya enggak tahu mau ngomong apa, jangan-jangan nanti kalau saya ngomong nanti enggak bermanfaat. Tidak, kamu memberi manfaat kepada tamu kamu, membuat dia senang, itu bagian dari kebaikan, selama tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini peringatan bagi kita sekalian. Jangan menjadi orang yang buruk akhlak. Di antara sifat orang yang buruk akhlaknya adalah yang banyak berbicara, yang banyak berdebat. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan At-Tirmidzi wa li-Tirmidzi nahwuhu an Jabir radhiyallahu anhu, dan yang semisalnya juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال demikian pula diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu, tidak akan tegak hari kiamat. Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat yang akan muncul sebelum tegaknya hari kiamat. La taqumu as-sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat, hatta yakhruja qaumun, hingga muncul satu kaum, ya'kuluna bi alsinatihim kama ta'kulul baqaru bi alsinatiha. Tidak akan tegak hari kiamat hingga keluar, hingga muncul satu kaum Ya'kuluna bi'alsinatihim. Mereka makan dengan lisan-lisan mereka. Mereka makan dengan lisan-lisan mereka. Yaitu mereka memanfaatkan lisannya untuk cari makan. Mereka memanfaatkan lisannya untuk mendapatkan dunia. Jadi dia berbicara untuk makan. Dia berbicara untuk mendapatkan bahagian dari kehidupan dunia. Melalui lisan dia. Ini kembali kepada pembahasan niat yang telah kita terangkan sebelumnya. Niat dia ketika hendak menuntut ilmu adalah untuk meraih dunia. Dia berpikiran kalau nanti dia bisa mengajar, maka dia akan menjadi orang yang kaya. Dia akan memanfaatkan dengan ilmu Al-Quran yang dia miliki. Dia semangat mempelajari Al-Quran. Sehingga ketika dia nanti melantunkan Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, maka dia akan meraih dunia. Dia mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari fikih, agar kemudian suatu saat dia menjadi seorang yang memungkinkan cari makan melalui ilmu agama tersebut. Ini haram. Ya. Ini salah satu tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan muncul di akhir zaman kaum yang mereka ya'kuluna bi'alsinati. Mereka makan dengan lisan mereka. Memanfaatkan lisan untuk cari makan. Kama ya'kulul baqaru bi'alsinatiha. Seperti halnya sapi yang makan dengan lisan-lisannya. Diserupakan dengan hewan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ini bentuk penyerupaan yang sangat buruk sekali. Ya, ini merupakan penyerupaan yang sangat buruk. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Karim, apabila dipermisalkan dengan sesuatu yang buruk, itu dipermisalkan dengan hewan. Inna ankaral aswati lasautu al-hamir. Ya. Suara yang paling mungkar adalah suaranya keledai. Watlu alaihim naba' alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'adba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu walakinnahu akhlada ilal ard wattaba' hawahu famathaluhu kamathalil kalb. Perumpamaan orang yang demikian yang cenderung kepada dunia seperti anjing. Jadi dipermisalkan dengan hewan itu adalah keburukan. Ya. Oleh karena itu seseorang tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang menyerupai hewan, bahkan di dalam sholat tidak diperbolehkan. Seperti seorang duduk seperti duduknya anjing. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka demikian pula di dalam hadis ini. Hadis ini rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Walhasil hadis ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah menerangkan tentang tercelanya seseorang menuntut ilmu dengan tujuan untuk meraih dunia, untuk cari makan. Memang niatnya demikian. Dia niat menuntut ilmu, dia mempelajari Al-Quran, dia mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mencari dunia. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak diperbolehkan sama sekali seseorang menuntut ilmu agama dengan tujuan dunia. Tak boleh sama sekali. Karena menuntut ilmu agama ini merupakan bagian dari ibadah. Kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap perkara ibadah, tidak diperbolehkan seseorang itu mengharapkan sesuatu dari perkara dunia. Walaupun kemudian Allah azza wa jal memberikan kepadanya dunia di kemudian hari. Tapi jangan itu yang menjadi tujuan dia. Jangan itu yang menjadi maksud dia ketika dia mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini sebagai tanda-tanda hari kiamat, ini disebutkan oleh Nabi dalam bentuk celaan. Dalam bentuk celaan. Tidak akan tegak hari kiamat hingga muncul kaum yang demikian. Yang mereka makan dengan lisan-lisan mereka. Seperti halnya seekor sapi yang memakan dengan lisannya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma marfu'an. Demikian pula diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Inna Allah yubghidhu," sesungguhnya Allah azza wa jalla membenci al-baligha minar rijal. Sesungguhnya Allah azza wa jalla membenci al-baligh. Asal makna al-baligh yaitu orang yang fasih di dalam berbicara, yang memiliki balaghah. Ya, baik di dalam menyampaikan ungkapan-ungkapannya, itu asal makna al-baligh. Makanya ada pelajaran yang disebut ilmu al-balaghah. Itu adalah pelajaran gimana caranya agar seorang bisa fasih di dalam mengungkapkan apa yang dia inginkan. Bahasa Al-Qur'anul Karim itu bahasa Arab dengan balaghah dan kefasihan yang sangat tinggi sekali, sempurna bahasa Al-Qur'anul Karim. Asalnya seorang mempelajari ilmu balaghah tidak mengapa. Ya. Tujuannya agar kemudian seseorang fasih di dalam menyampaikan ungkapannya. Tapi bukan itu yang dimaksud di dalam hadis ini. Allah Azza wa Jalla membenci al-baligh minar rijal. Yang dimaksud al-baligh di sini adalah seorang yang sama seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu yang memfasih-fasihkan ucapannya, yang banyak berbicara dalam hal-hal yang tidak memberi manfaat dalam kehidupan dunianya, demikian pula dalam kehidupan akhiratnya. Dia menggerakkan lisannya dalam perkara-perkara yang tidak memberi manfaat. Allahu Azza wa Jalla membenci orang yang demikian. Alladhi yatakhalladu bilisanihi, yaitu orang yang yatakhallal, yaitu yang banyak menggerakkan lisannya. Yatakhallal bilisanihi kama tatakhallalul baqaratu bilisaniha, sebagaimana halnya seekor sapi yang terlalu banyak menggerakkan lisannya. Yang terlalu banyak menggerakkan lisannya. Lagi-lagi diserupakan seperti hewan, seperti sapi. Ini juga menunjukkan celaan. Rawahu At-Tirmidzi wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kadang-kadang, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terkadang ada sebagian kajian atau pengajian atau ceramah, ya, orangnya fasih di dalam menyampaikan ungkapan-ungkapannya. Namun begitu selesai, orang ini keluar, lalu kemudian para hadirin ditanya, apa faedah yang bisa kamu ambil dari ceramah itu? Dia mengatakan, saya tidak tahu apa faedah yang bisa saya ambil, tapi saya yakin dia orangnya fasih gitu. Dia orangnya orator, pandai berorasi, bahasanya teratur, lisannya fasih. Namun saya tidak bisa mengambil faedah sedikit pun dari apa yang dia sampaikan. Kadang-kadang demikian. Dia diberikan kemampuan untuk berdebat, dia diberikan kemampuan untuk berbicara tanpa teks. Panjang pembahasannya. Tapi ketika dipikir faedah apa yang bisa diambil? Enggak ada. Enggak ada. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang banyak di kalangan al-khalaf, orang-orang terbelakang. Oleh karena itu kata para ulama, kalamus salaf qalilun kathirul barakah. Ucapannya para ulama ulama salaf itu sedikit, namun kathir al-barakah, berkahnya banyak. Banyak keberkahannya, tapi ungkapannya singkat-singkat gitu. Wa kalamul khalaf kathir qalilul barakah. Dan sebaliknya, ucapannya orang-orang terbelakang, khalaf, itu banyak, tapi sedikit keberkahannya. Itulah yang membedakan antara ilmu para ulama ussalaf dengan ilmunya orang-orang terbelakang. Kalau ilmunya para ulama ussalaf, kitabullah, Al-Quran, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang dari para sahabat, itu ilmu mereka. Adapun ilmu orang-orang terbelakang, ilmu filsafat, ilmu kalam, memang diajari untuk pandai ngomong itu. Diajari untuk membahas sesuatu sesuai dengan pandangan logikanya dia, jauh dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau berbicara bisa panjang lebar dia. Namun tidak tertuju kepada kebenaran. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau menulis sebuah kitab yang sangat bagus sekali. Kitab itu berjudul Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf. Keutamaan ilmunya salaf dibandingkan ilmunya al-khalaf. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama sarfal kalami liyasbiya bihi qulubar rijali aw innas lam yaqbalillahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adla. Man ta'allama, barang siapa yang mempelajari sarfal kalam, barang siapa yang mempelajari sarfal kalam, perubahan berbahasa, maksudnya mempelajari kefasihan di dalam berbahasa, kefasihan di dalam menyampaikan ungkapan-ungkapannya, tujuannya adalah untuk menarik hati manusia agar tertarik kepadanya. Tujuan dia mempelajari sarful kalam, kefasihan berbahasa, dengan tujuan ini supaya orang melihat dia, supaya orang menyanjung dia, maka Allah Azza wa Jalla tidak menerima darinya pada hari kiamat sarfan wala adlan. Di antara makna sarfan wala adlan yang disebutkan oleh para ulama yaitu sarfan amalan wajib, adlan amalan sunnah. Maksudnya Allah Azza wa Jal tidak menerima seluruh amalannya, yang wajib dan yang sunnah tidak bernilai sama sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, namun hadis ini terdapat kelemahan di dalamnya. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah menghukumi bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Namun sudah cukup bagi kita apa yang telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih sebelumnya yang menerangkan tentang tercelanya seseorang banyak berbicara dalam hal-hal yang tidak membawa kepada kemaslahatan dunia, demikian pula akhiratnya. Saya kira sampai di sini ya ikhwan, insyaallah taala kita lanjutkan, tersisa satu pertemuan lagi insyaallah besok kita menyelesaikan kitab Usulul Iman ini. Kemudian setelah itu insyaAllah kita melanjutkan untuk membahas kitab-kitab yang selama ini secara rutin kita membahasnya pada setiap pekan. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.